saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kita mengharapkan orang yang kita dakwai, orang yang kita seru kebaikan itu mendapat apa? Hidayah. Terus kita mendoakan dia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, In tahris ala hudahum fa inallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. In tahris ala hudahum, jika engkau menggebu-gebu agar mereka mendapatkan hidayah. Ini kepada Rasulullah nih ayat ini. In tahris ala hudahum, jika kamu ya Rasulullah menggebu-gebu agar mereka mendapat hidayah, kata Allah, fa inallaha la yahdi man yudhil. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan, tidak akan memberikan hidayah siapa yang Allah sesatkan. Ini Rasulullah sudah diberitahu itu maknanya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap siapapun yang didakwai ini, Rasulullah pingin dia mendapat apa? Hidayah. Rasulullah demikian. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam suatu hadisnya riwayat Bukhari, fa innin nadhirun lakum baina yadaya adzabun alim. Sesungguhnya aku ini ya, hanya memberikan nasihat supaya orang-orang itu terbebas dari azab yang pedih. Aku ini hanya sebagai memberikan kabar gembira, nasihat, memberikan peringatan kepada umat manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas di dalam suatu hadis yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, agar jikalau engkau menasihati seseorang, agar engkau berdoa Allahumma hdini wa sadditni. Rasulullah memberikan ilmu, pengetahuan kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau memberikan apa? Nasihat kepada orang, kamu juga berdoa Allahumma hdini wa sadditni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan berikanlah jalan lurus aku dalam hal aku bicara. Dalam kelempangan aku dalam hal bicara. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang kita anggap ahli maksiat, yang masih sesat dan sebagainya, kita katakan demikian-demikian, terus kita berdoa, Allahumma hdini wasadditni. Kita berdoa untuk diri kita. Allahumma hdini wasadditni. Dalam riwayat yang lain ditambahi, Allahumma hdihim. Allahumma hdihim. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Wa najjihim. Dan selamatkanlah mereka. Ini sunnah. Jadi kalau kita berdakwah, kita mendoakan diri kita dulu, baru yang kita dakwai. Ini sunnah. Karena ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita ini selalu memohon kepada Allah akan hidayah Allah. Dalam suatu hadis qudsi, Allah katakan, Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kalian itu semuanya sesat kecuali yang aku beri hidayah. Kalian itu sesat kalau tidak aku berikan hidayah, kata Allah. Fastahduni, mintalah hidayah kepada aku, kata Allah. Aku akan beri hidayah. Subhanallah. Jadi kita mengharap bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didakwa ini diberi hidayah oleh Allah. Rasulullah pada suatu saat masuk kepada seorang anak Yahudi yang ikut beberapa saat ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Yahudi ini. Anak kecil, ghulam. Pada suatu saat anak itu sakit. Rasulullah dengar, tengok dia sakit di rumahnya. Kebetulan setelah masuk ke rumahnya ada siapa? Ada bapaknya. Maka Rasulullah katakan, "Ya ghulam, aslim, masuklah kamu Islam." Dia ngelirik kemana? Ke bapaknya. Dia ngelirik ke bapaknya. Aslim ya gulam, masuklah kamu Islam. Bapaknya memberikan motivasi. Ati Aba Qasim, taatilah Aba Qasim. Aba Qasim siapa? Rasulullah. Taatilah, ikuti omongan itu Abu Qasim, itu Rasulullah. Serta merta anak itu dengan hidayah Allah dia masuk Islam. Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi anqadallahu minan nar. Subhanallah. Senang Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi Rasulullah itu senang jika lo yang didakwah itu, yang dia ajak untuk lurus ini mendapat hidayah. Itu harapan kita juga demikian. Kita harus optimis agar dia mendapat hidayah. Baik itu orang non-Islam, baik itu orang kafir. Kita harus optimis dia dapat hidayah. Ingat Abu Thalib. Bagaimana Rasulullah cintanya kepada Abu Thalib? Dia ingin mengharap agar Abu Thalib ini mendapat apa? Hidayah. Abu Thalib itu seorang yang melindungi Rasulullah dalam dakwah dari serangan, gangguan orang-orang kafir. Ketika mau meninggal, ya'am, pamanku, gul, bila ilaha illallah. Katakan dengan la ilaha illallah, ucapkanlah. Ashadu bihadhil kalimah ahtaju ilallah. Saya bersaksi nanti kelak di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah, aku akan membela engkau di hadapan Allah. Bagaimana kecintaan Rasul terhadap orang yang didakwai supaya dia masuk Islam? Seperti tadi seorang anak kecil tadi. Serta-merta nampaknya Allah belum mentakdirkan Abu Thalib masuk Islam. Turunlah ayat surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah siapa yang engkau cintai. Tetapi hidayah itu Allah akan berikan kepada yang Allah kehendaki. Bayangkan, Rasulullah sendiri kepada pamannya tidak mampu untuk apa? Memberikan hidayah. Karena hidayah taufik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah mutlak. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.